Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesyukuran kita sebagai hamba Allah yang dhaif dan lemah, kita refleksikan dengan bentuk kita selalu mendekatkan diri dengan melakukan amalan ibadah kepada Allah, melakukan kewajiban yang diperintahkan di dalam agama. Moga termasuklah orang yang pandai bersyukur dengan nikmat Allah, menjalankan ibadah dengan penuh konsekuen kepada Allah. Dengan demikian kita dapat selalu mendekati kepada Allah dan termasuklah hamba-hamba Allah yang beruntung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 136. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُوا إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ sama yahkumun. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan prasangka mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-hala kami, yaitu ini untuk sesajian-sesajian kami. Maka sesajian-sesajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat mungkarlah Allah dengan ketetapan mereka itu. Ayat ini berkisar tentang ucapan orang yang menentang manhaj, yaitu pedoman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini kita jumpain kata dharo'a yang arti ciptaan dan kata al-harz yaitu tanaman. Perkebunan disebutkan sebagai tanaman keras karena hasil panennya dipeti agak lama dibandingkan dengan pertanian. Kata al-an'am ternak menunjukkan pada 8 pasangan hewan yaitu unta dan lembu dan domba. Mereka ini ketika mendapatkan hasil yang begitu luar biasa, mereka memberikan sebahagian hasil mereka itu hanya kepada sesajian mereka untuk berhala-hala mereka atau tuhan-tuhan mereka, mengatakan dengan sangkaan mereka, ini bagian kepada Allah, kemudian ini bagian untuk berhala-hala kami. Akan tetapi semua itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyatakan, fala yasilu ilallah, tidak akan sampai yang demikian itu kalau kita beribadah kemudian kita melakukan sesajian kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian di dalam Islam, kalau dia betul-betul berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarkanlah apa yang telah diajarkan di dalam Islam dengan bentuk apa. Orang yang diberikan dengan bentuk peternakan, keluarkanlah zakatnya, keluarkanlah infaknya. Dengan demikian ini akan membersihkan, kemudian Allah akan melipat gandakan apa yang telah mereka keluarkan. Bukan sebaiknya untuk mendapatkan kebaikan itu kita memberikan sesajian, kita memberikan tumbalan kepada selain Allah, dalam arti untuk menolak bala dan arti dengan maksud yang lain. Kalau kita yakin kepada Allah, maka berpeganglah kepada manhaj Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak akan rusak orang yang selalu berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sementara orang yang selalu dia berbuat ibadah kepada Allah, melakukan sesajian, melakukan bentuk ritual kepada yang lain, insya Allah dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala, hal yang demikian itu akan tertolak. Kemudian amat buruklah apa yang mereka lakukan. Sa'ama yahkumun, amat buruklah ketetapan mereka itu, Allah nyatakan. Lebih lebar lagi pembahasan kita akan dibahas dan kita bincangkan dengan Ustadz kami, Ustadz Fajrul Haq. Kami silahkan Ustadz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Safiar. Ini adalah ayat, ini adalah peraturan yang dibuat kaum musyrikin dan pimpinan Allah Subhanahu wa taala terhadap muslimin. Ketika Allah berfirman wa ja'alu lillahi mimma zara'a minal harsi wal an'am nasiban fa qalu hadza lillah bi za'mihim wa hadza li syuraka'ina. Ini adalah membuktikan bahwasanya kisah tentang ucapan orang-orang yang menentang manhaj Allah Subhanahu wa taala. Zara'a di sini diartikan adalah ciptaan. Zara'a minal hars, Allah ciptakan dari hars. Hars itu adalah tanaman perkebunan sebagai tanaman keras karena hasil panen dipetik agak lama dibanding dengan pertanian. Al-an'am artinya ternak, menunjukkan adalah hewan-hewan, yaitu termasuk unta, lembu, kambing, domba dan sebagainya. Ketika hal ini Allah perintahkan, maka ini adalah membuktikan adalah kebodohan kaum musyrikin, yang mana mereka itu yang tidak diperintahkan, kebodohan kaum musyrikin yang dibuatnya peraturannya sendiri. Artinya apa? Ketika dia itu ingin menyembah apa, ingin hasil panennya apa berhasil, mereka akan memberikan kepada Tuhannya unta ataupun lembu dan diberikannya kepada berhalanya. Aha. Tapi ketika tidak berhasil, malah kebalikannya. Untuk Tuhan tak usah, tapi untuk berhala, tapi setelah itu mereka makan sendiri. Yeah. Nah, itulah yang hal-hal seperti inilah yang membuat mereka itu sebetulnya yang tidak masuk akal gitu. Yang mereka sembah itu adalah yang tidak berguna, kan begitu. Aha. Dalam arti kata apa? Mereka mengharapkan hasil yang lebih bagus, tapi ketika panen itu tidak bagus, mereka itu tidak mau dalam membagi hasil tersebut. Itulah yang terjadi pada masa dahulu. Seakan-akan sebetulnya yang mereka apakan itu adalah orang fakir, orang kafir ini dihadiahkan patung itu sebagai tempat keramat dan dukun, padahal pembagian ini sangat lezik dan zalim serta curang. Kenapa? Allah menjelaskan, maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala mereka. Inilah yang menyebabkan mereka itu yang tidak masuk akalnya. Sedangkan Allah itu Tuhan Islam, atau Allah tidak pernah meminta kepada kita sajian seperti itu. Allah yang memintakan adalah, yang Allah mintakan hanya adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita Safiar. Kalau kita lihat nih Ustaz, ada pesta pantai nih Ustaz. Kan biasa gitu, mengadakan ritual, kemudian bacaan, kemudian disembahkan sajian dengan bentuk apa? Kepala kerbau nih Ustaz. Ditaruhkan ke laut agar apa? Supaya hasil panen laut itu menimpah ruah gitu. Karena apa? Ini bentuk kesyukuran. Apakah ada sebenarnya dalam ajaran Islam, kan begitu Ustaz, yang model hal-hal yang demikian ini Ustaz, pesta pantai yang begitu luar biasa, meletakkan kepala kerbau ya sebagai tumbal gitu ya ke laut, apakah ini merupakan ajaran Islam Ustaz? Iya. Kalau ajaran Islamnya, kalau kita tanyakan, itu Islam terlepas dari perbuatan syirik. Tinggal kita mengkajinya Ustaz. Mengkaji apa? Kita lihat selama acara tersebut, apakah mengagungkan murni atas nama Allah Subhanahu wa taala, apakah ada mengagungkan arwah-arwah. Nah, itulah yang menyebabkan kalau seandainya terjadi seperti ini, mengagungkan arwah-arwah, Inilah yang menyebabkan orang-orang itu dalam ibadahnya sudah tidak murni lagi. Tidak murni itu, Ustaz, ya. Bahkan kalau di dalam Islam itu jatuhnya pada perbuatan kafir. Syirik karena itu, sudah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hal seperti inilah yang menyebabkan amalan ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang pula cerita berhala ini sebetulnya pada masa dahulu itu sangat lucu, Ustaz. Ketika panen tidak berhasil, mereka tidak mau lagi memberikan kepada Tuhan mereka. Dengan alasan yang sangat simpel, Tuhan kan maha kaya, katanya. Padahal kan peraturan itu mereka buat sendiri. Nah, kalau aku berhasil nanti untuk Tuhan sekian, untuk patung sekian. Tapi dengan alasan kalau seandainya panen tidak berhasil, Tuhan itu kan maha kaya. Jadi ketetapan apa yang sudah mereka laksanakan itu tidak berjalan. Padahal yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ajaran Islam itu tidak ada kan pernah berubah. Ketika kita disuruh puasa, puasa walaupun dalam keadaan apapun. Ketika kita disuruh sholat, mesti kita sholat. Sholat itu tidak akan gugur dengan orang lain yang melaksanakannya. Selama kita itu masih dalam hidup di dunia ini, kan begitu, Ustaz. Jadi ada hal yang bisa ditawar, ada hal yang sebetulnya tidak bisa ditawar. Yang tidak ditawar itu adalah sebuah perintah Allah SWT. Kalaunya yang bisa ditawar itu seperti zakat, aku tak bisa membayarkan ke sana, tolonglah kau bayarkan ini duitnya, misalnya ini bendanya, ini ininya, apanya, silahkan. Nah, itu bisa. Tapi kalau sholat tak bisa diwakilkan. Betul, sholat itu harus kita sendiri. Begitu dia, Ustaz. Jadi yang jelas nih, Ustaz, ibadah kita harus murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang yang dalam kehidupan kita ini, Ustaz, sering orang mensakralkan, kan begitu. Mengkeramatkan satu hal yang luar biasa gitu ya. Mengkeramatkan kuburan, mengkeramatkan benda, mengkeramatkan ini memiliki kekuatan, kan begitu. Dia sholat-sholat juga, Ustaz, gitu. Tapi dengan hal yang ini lebih juga dia gitu. Ini bagaimana ini? Apa dipertanyakan keimanannya gitu? Kalau namanya iman itu kan yazdat wa yanqus, Ustaz. Yazdat wa yanqus itu adalah hal yang lumrah kita sebagai manusia. Tapi dengan kekurangan kita itu tidak menjadikan kita dalam berbuat itu terus-menerus dalam kemaksiatan. Nah, disitulah frekuensi keimanan kita yang betul-betul ditentukan nantinya kepada Allah. Karena manusia ada kadang-kadang dengan berbuatnya itu dia tidak merasakan dosa. Biasa-biasa sajanya, katanya. Itulah yang menyebabkan akan terus mereka itu melaksanakan musibah. Karena pandangan mereka dengan mengatakan biasa saja itu tidak ada landasannya dalam Islam. Mestinya kita harus berlandaskan ajaran agama. Ketika kita itu dihadapkan oleh perbuatan syirik, maka kita tidak boleh tawar-menawar. Mesti kita harus pisahkan itu sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakum dinukum waliyadin. Gitu, agamamu, agamaku, agamaku. Begitulah harus betul-betul dipisahkan. Peribadatanku, peribadatanku kepada Allah mutlak, hanya Allah semata. Peribadatanmu silahkan, begitu ya, Ustaz, ya. Sehingga kita tidak ada lagi hal-hal yang merupakan. Tapi ada nih, Ustaz, dalam satu buku Talbisu Iblis nih, Ustaz, banyak orang yang menyamarkan, kan gitu, dalam kehidupan sehari-hari kita ini, Ustaz, ya, beribadah. Saya contohkan begitu, dia membawa apa, nanti kalau mujarab ini ya, kita bawakan satu ekor kambing gitu, kita potong di kuburan si fulan. Apa ini termasuk nazar yang baik atau ibadahkah, atau bagaimana menurut pendapat Ustaz nih, Ustaz? Misalnya dia ingin bernazar. Enggak, saya pergi ke satu tempat, kan, Ustaz. Sakit, saya contoh. Kemudian di tempat itu udah hal yang disakralkan, keramat lah kita katakan. Kemudian kalau aku menghadap kemari, mudah-mudahan sembuh. Nanti kalau sembuh, aku bawa kambing kemari. Kadang-kadang ritualnya dibentuk-bentuk. Contoh dengan kata syahadat dan sebagainya. Ini bagaimana sebetulnya dalam pandangan Ustaz pribadi? Kalau dalam pandangan Islam sebetulnya namanya nazar itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita bernazar itu mesti kita niatkan, kalau aku nanti seandainya sembuh, aku ingin bernazar, ingin memberikan kambing ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Hanya simpelnya dalam Islam, Ustaz. Tidak kita lakukan itu berdasarkan oleh kepentingan manusia, tapi kepentingan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepentingan. Itulah arti nazar. Apa yang telah disampaikan ini moga tergugah bagi kita untuk selalu berpegang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita benahilah ibadah kita dengan selalu bertobat kepada Allah, memperbaharui niat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat bahwasannya apa yang kita lakukan hanyalah mutlak kepada Allah. Kalau ada bentuk-bentuk yang perserikatan, maka tidaklah sampai satu amalan ibadah kepada Allah, maka perbuatan itu amatlah buruk. Apa yang telah disampaikan moga bermanfaat bagi kami pribadi, para pendengar RRI yang tercinta mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Muhammad Syafiar didampingin Ustaz Fajrul Haq mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.